Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang keempat dari silsilah ilmiah Sirah Nabawiyah adalah tentang keadaan kota Mekah sebelum Nabi SAW diutus, bagian yang ketiga. Orang-orang jahiliyah tidak menghargai wanita, menikahi wanita dengan jumlah tanpa batas, menikahi dua saudari sekaligus, menikah dengan istri bapaknya apabila dicerai oleh sang bapak atau ditinggal mati. Itu semua biasa di zaman jahiliyah. Ada di antara mereka yang mengubur hidup-hidup anak wanita yang tidak berdosa hanya karena takut dipermalukan dengan sebab wanita tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat." Dan apabila anak wanita yang dikubur ditanya dengan sebab dosa apa dia dibunuh. Surat At-Takwir ayat 8-9. Wanita menjadi harta warisan sebagaimana barang yang diwariskan. Tersebar perzinaan dan pelacuran pada seluruh tingkatan masyarakat. Tersebar minuman keras dan perjudian. Ada di antara mereka yang membunuh anak karena takut menjadi miskin atau karena kemiskinan yang sudah menimpa dia. Mereka fanatik terhadap kabilahnya dan membela orang yang berasal dari satu kabilah, baik dia salah atau benar. Orang-orang jahiliyah sangat taklid kepada nenek moyangnya di dalam urusan agama, memandang bahwa adat istiadat nenek moyang itulah yang paling baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli qalu hasbuna ma wajadna 'alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun." Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Kesinilah kalian kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan kepada Rasul," mereka mengatakan, "Cukuplah bagi kami apa yang kami dapatkan di atasnya bapak-bapak kami." Meskipun bapak-bapak mereka tidak mengetahui sesuatu dan tidak mendapatkan petunjuk. Surat Al-Ma'idah ayat 104. Mereka senang berperang dengan kabilah lain dan mudah sekali menumpahkan darah. Berperang karena sebab yang sepele, kemudian berperang selama puluhan tahun dan terbunuh ribuan manusia. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Pandeglang. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.